Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan Bu ya, ada seseorang yang akan mengeluarkan zakat mal setelah diambil 2,5% dari kekayaannya, terkumpullah sekian puluh juta misalnya. Kemudian dari uang itu tidak semuanya diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, tetapi sebagiannya diberikan berupa barang, misalnya Al-Quran atau sajadah atau butiran tasbih misalnya, baru kemudian diberikan kepada fakir miskin. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya zakat mal diberikan dalam bentuk barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang zakat mal, zakat mal itu selain zakat fitrah, zakat mal adalah untuk mensucikan harta, perdagangan uang yang nginep, apa yang mandek. Kita punya tabungan yang mandek berputar satu tahun, kemudian sudah mencapai satu nisab, itu wajib dizakati. Tapi ada sesuatu yang tidak wajib dizakati, tapi orang salah paham. Misalnya orang jual tanah harganya 10 miliar, ya enggak wajib zakat, orang jual asetnya kok, bukan jual beli tanah. Makanya perlu dilihat dulu apa sih yang wajib dizakati itu. Takut salah, ingat dalam Islam, adil Islam itu, sesuatu yang tidak wajib jangan diwajibkan. Kita tidak boleh mengambil hartanya orang dengan cara apapun, haram hukumnya. Zakat fitrah berapa? 2,5 kilo ya. Biarpun orang itu triliunan, miliaran duitnya, tetap 2,5 kilo. Jangan tentang orang kaya 100 ribu deh buat ente zakat fitrah, enggak boleh, haram mengambilnya. Jadi kita tidak boleh mengambil haknya orang kaya, seperti halnya jangan salah kita menyalurkan zakat karena itu haknya orang fakir. Makanya tadi dia ceritakan apa sih yang dizakati setelah 2,5% tadi, jangan-jangan salah nanti ya. Harus apa yang dizakati 2,5% tadi itu? Emas, perdagangan, ya kan? Jadi ada nanti apa harta-harta yang harus dizakati. Baik, anggap saja mungkin yang ditanyakan tadi perdagangan. Kalau zakat perdagangan dikeluarkan, kalau dikeluarkan, kalau dagangnya paku, dikeluarkan paku, kacau nanti. Pedagang besi nanti ada zakatnya besi, mau diapain besi? Bukan. Maka dikeluarkan uang, dikeluarkan uang, dikeluarkan uang, nilainya dari besi adalah dinilai dengan apa? Oh, uang. Setelah jadi uang, jangan dijadikan lagi selain itu. Dzalim itu gak boleh. Orang fakir itu belum tentu butuh sarung sama minyak goreng, mungkin dia butuh untuk bayar utang. Jangan ngatur duitnya orang. Ini biasanya orang kaya sok ngatur, bahasanya kayak bahasa infak, dikumpulin jadi sarung, jadi beras, jadi ini. Salah itu, gak boleh itu, bukan duitmu itu, duitnya orang fakir, kasihkan orang fakir. Membuat bingkisan, 6.000 bingkisan, tapi di harta dari zakat, bukan, gak boleh itu. Berikan uang biar untuk bayar utang, mungkin untuk modal, kalau mau beli beras, beli beras. Mungkin berasnya bukan sebagus yang kita beli, mungkin bisa lebih murah. Kecuali kita menjadi wakil bagi mereka, sudahlah, tolong berikan apa saja deh yang cukup. Karena kan mungkin punya link murah, boleh. Kalau dia mewakilkan kita untuk belanja. Kalau tidak, enggak boleh, sarung, sarung lagi, sarung lagi, sarung lagi. Chef, bukan duitmu itu, jangan ngatur duitnya orang. Ini lho banyak orang, makanya zakat sendiri harus ada petunjuk. Harus ada petunjuk membayar zakat biar benar itu. Berikan duit, kemudian setelah itu biar mereka beli sendiri-sendiri. Nah, ini bertanya. Jadi enggak boleh digantikan duit. Kalau kita ganti dengan digantikan dengan sesuatu, belum tentu orang itu butuh sesuatu itu. Paham enggak ya? Jadi kalau sudah uang dari perdagangan, jadikan duit. Kalau zakat emas, jadikan duit. Kalau padi ya, Pak? Kita zakat pertanian ya, pertanian, padi masih bisa dimakan kan, semua orang butuh, Pak. Padi, kalau makanan pokok berikan langsung, enggak usah jadi duit. Hanya pendapat ulama Imam Abu Hanifah boleh dijadi, mungkin zakat fitrah boleh jadi uang. Masih lumayan, uang boleh beli jadi beras dan sebagainya. Tapi kalau sudah uang jangan dijadikan yang lainnya. Atau nanti apa? Dijadikan apa? Ada pemberinya, ada namanya yang ngatur. dan puasa ada sesuatu yang tercat, sengaja batal nanti. Baik, ada memberinya, boleh kita memberi mengatur, misalnya apa? Manajemen. Sebab mohon maaf, orang fakir itu kadang-kadang nggak bisa, nggak punya ide untuk berkembang. Kalau dikasih duit jadi TV, jadi HP, jadi macam-macam. Karena memang cara berpikirnya seperti itu. Mungkin di saat itu perlu dikoordinir, boleh dibantu, asalkan harus ikrar, mau enggak saya bantu, ada duit zakat, serahkan kepada sasa, saya didik untuk pengelolaannya. Oh iya, dibelikan mesin jahit, dari duit zakat yang mesin jahit miliknya, saya belikan kain ya, iya, jadi kita sebagai wakil belikan kain, nanti saya bantu menjualnya ya, iya. Terus dia ngomong, saya enggak punya tukang jahit, saya kirim tukang jahit. Wah, ini manajemen yang bagus tuh, sehingga akan kita angkat dia nanti tahun depan sudah enggak bayar zakat, enggak nerima zakat tapi bayar zakat, seperti itu. Tapi kalau langsung kita rubah semau kita, tidak boleh, tapi harus ada izin daripada si fakir tersebut yang punya hak dan mereka mewakilkan kita untuk membelanjakannya, bolehlah. Karena bisa jadi kita memberikan zakat untuk orang fakir gini, kita tanyakan, hei orang fakir semuanya, kalian punya jatah dari saya zakat setiap orang 500 ribu, lebih baik kalian ambil uang atau bagaimana? Tentunya pak, sudahlah ganti beras saja, kan abah kan punya pabrik beras lebih murah, kan itu ya. Oh ya bagus, lah ini kan sudah mewakil kan. Tapi kalau ngatur tidak, zalim itu, bukan duitnya diatur-ngatur, cuman kadang-kadang biar cantik, ya cantiknya bagi ente yang sudah punya banyak duit, tapi bagi yang gak punya duit ingat bayar utang tuh. Oh, jadi ini mau dijual tambah murah, nanti berasnya dijual lagi, sarungnya dijual lagi. Nah baik, itu saja.